بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا hikmatat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gal ma'alifu hafidhullah nafana bihi wa bi'ulumihi fiddarain amin. Faslun فيما ورد من كلام السلف والخلف في فضل العلم وأهله إلى أن قال ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنهم من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشهى الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. Dan di antaranya faedah daripada ilmu yang dipelajari oleh setiap orang yang menyebabkan kelapangan dada sehingga senang hidupnya, bahagia dan sentosa. Paling besarnya sebab seorang itu mendapatkan kelapangan dada itu adalah ilmu. Kemudian diantaranya adalah seperti yang disebutkan tadi, wa minha al-ihsan ilal khalqi. Diantara sebab-sebab yang menyebabkan kita itu lapang dada adalah berbuat kebaikan kepada seluruh makhluknya. Di sini katakan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Begitulah Islam mensifatkan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan daripada makhluk dan kemanfaatannya, maka itu oleh Allah Ta'ala dinilai sebagai kebaikan. Sehingga banyak hadis yang menjelaskan dan menerangkan tentang hal ini, diantaranya adalah kita mendengar Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Fi kulli kabidin radbin sadaqah." Di dalam setiap makhluk yang masih berdegup jantungnya, yang masih basah, masih berdegup maksudnya jantungnya, maka berarti kita memberikan kebaikan kepadanya sudah dianggap sedekah. Mau ngasih kepada kucing, ngasih kepada manusia yang kafir, manusia yang gila, manusia siapa saja. Nah, jadi dalam agama Islam ini kebaikan-kebaikan yang tanpa batas itu diberikan kepada siapapun juga, juga tanpa batas. Nah, kecuali kalau yang terbatas seperti zakat, ghanimah, harta fai dan lain sebagainya, itu terbatas. Maka yang semacam itu memang sudah ada aturannya dalam agama, tidak diperbolehkan untuk menerimanya kecuali kaum muslimin. Nah, tapi di luar itu semuanya, sedekah yang tanpa batas itu, maka kita diperintahkan walaupun kepada hewan. Jadi ihsan di sini adalah berbuat baik dari segi apapun. Kita membantunya ihsan, mengajarinya ihsan, memberi makan dia ihsan, mengangkat barang yang dia bawa ihsan, menghormatinya ihsan. Jadi semua kebaikan kalau kita lakukan pada orang, kita akan lapang dada. Kalau kita lakukan kepada makhluk, kita akan lapang dada. Kenapa? Karena kita ikut senang gembira, ternyata diri kita itu ada sebuah kemanfaatan yang bisa kita laksanakan untuk orang lain. Nah, itu artinya. Wa naf'uhum bima yumkinu, dan memberi kemanfaatan kepada mereka dengan apa yang mampu dia lakukan. Dan setiap manusia itu, siapapun dia, apapun pekerjaannya dan apapun statusnya, maka pasti dia itu bermanfaat. Kalau gak bermanfaat dengan ilmunya, ya dengan hartanya. Gak bermanfaat dengan hartanya, ya dengan jabatannya. Gak bermanfaat dengan jabatannya, ya dengan pikirannya, pendapatnya. Gak bermanfaat dengan pikirannya, ya dengan kekuatannya, energinya, fisiknya. Gak punya manfaat dari segi itu, ya dengan doanya. Paling sedikit kita bermanfaat kepada kaum muslimin itu dengan doa. Oleh karenanya kan, di antara doa-doa yang kalau kita panjatkan, kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah, adalah jika kita memohon kepadanya dengan doa sebagai berikut. Allahumma firli ummati sayyidina, Allahumma ansur ummata sayyidina, Allahumma astur ummata sayyidina. Nah, jadi semuanya. Ya Allah, berikan ampunan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah semua aib seluruh umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah dan berikan pertolongan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita sudah bisa seperti itu, alhamdulillah kita sudah bisa membantu mereka walaupun dengan doa. Nah, jadi yang semacam ini kalau kita lakukan, kita akan merasakan dada itu lapang. Nah, tapi kalau kita itu berdoanya, atau kita tidak pernah berbuat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Nilai kita di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kalau kita sudah bisa membantu orang, paling tidak orang yang dibantu itu mengatakan terima kasih ya. Jadi kita merasa, oh berarti anak ini termasuk berharga, sampai berhak orang lain itu mengatakan kepada kami berterima kasih kepadaku. Nah, sehingga apa? Itulah yang menyebabkan kita itu jadi dadanya itu jadi lapang. Lapang dada itu maksudnya lega. Jadi apa? Puas. Bahagia. Berbeda kalau sempit dadanya. Kalau sempit dadanya sumpek. Susah. Sedih. Sengsara. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita ingin dada kita itu lepas, lapang, dan senang, gembira, diantaranya adalah dengan sering berbuat baik kepada orang lain dan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Walaupun kepada makhluk. Di dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan di dalam hadis Muslim tentang seorang wanita dari Bani Israel yang pekerjaannya itu adalah seorang WTS yang menjual dirinya. baghiyah. Tapi suatu waktu, ketika dia itu pergi ke sebuah sumur untuk mengambil air, untuk menghilangkan rasa dahaganya, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang dia itu menjulurkan lidahnya yang menandakan bahwasanya dia dalam keadaan haus. Maka timbul rasa kasihan. Maka kemudian dia mengikat sepatunya itu dengan tali sepatunya, kemudian disambung lagi dengan tali sepatunya satunya, kemudian disambung lagi dengan bajunya karena dalam. Kemudian dengan susah payah dapatkan kasih minum. Susah payah dapatkan kasih minum. Karena sebab itu Allah Ta'ala mengampuni dosanya dan dimasukkan surga. Coba. Bukan ngasih manusia, ngasih anjing. Tapi akhirnya dia mendapatkan rahmatnya Allah. Ada lagi. Satu orang. Sahabat. Bukan sahabat, dari Bani Israel juga. Dia seorang wanita yang suka berpuasa, yang suka sholat malam. Tapi dia itu memelihara kucing, memenjarakan kucing entah apa sebabnya, tapi gak dikasih makan. Sampai jadi sebab kematiannya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka karena itu. Padahal kucing gitu. Nah, jadi oleh karena itu, maka jadikan diri kita ini adalah sebagai sebab kebaikan Allah itu sampai kepada semua. Dan jangan jadikan kita itu sebagai sumber dari kebaikan orang lain. Enggak. Karena apa? Kita bukan sumbernya. Kebaikan yang kita laksanakan, apapun itu bentuknya. Kita menyalurkan sebuah harta. Kita menyalurkan sebuah ilmu. Kita memberikan dan menampakkan akhlak yang baik kepada sesama. Semua itu pada hakikatnya yang memberikannya itu adalah Allah, bukan kita. Oleh karenanya, jadikan kita itu sebab atau media, perantara Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada semuanya. Dengan begitu, maka kita tidak merasa bahwasanya kita berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan Presiden Soeharto yang telah mendahului kita dan semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan, catatlah kebaikan manusia kepada kita itu di atas batu dengan mengukirnya. Dan catatlah kebaikan kita di atas pasir. Artinya apa? Kalau kebaikan orang, ingat selalu. Tapi kalau kebaikan kita, lupakan. Jadi sekarang kita tidak pernah kita melakukannya. Nah, karena apa? Karena kita bukan sumbernya pada hakikatnya. Tapi cuma medianya atau sebabnya saja. Nah, itu. Ada satu orang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di kitab Nawadir. Dia ini setiap hari sudah berjanji pada dirinya untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah itu banyak manfaatnya. Di antaranya membuat padam murkanya Allah. Di antaranya menggandakan pahala yang kita lakukan. Di antaranya memberkahkan harta kita. Di antaranya menyembuhkan orang sakit kita. Di antaranya menyebabkan kita mendapatkan umur yang panjang, tertolak dari segala macam bala dan sebagainya. Oleh karenanya apa? Banyak di antara mereka yang sebelum, jadi begitu subuh menyingsing, langsung mereka itu sedekah. Kenapa? Sebelum datang ketentuan Allah yang tidak kita sukai. Ini termasuk wanita ini. Termasuk diantaranya adalah Sayyidatuna Zainab. Yang dijuluki dengan Ummul Masakin. Siapa dia? Istrinya Sayyidina Al-Faqih Mugaddam. Datuknya para habaib ini. Nah, dia itu kalau sudah panen kurmanya, dia kumpulkan 360 tanak. 360 kaleng. Jadi pagi-pagi subuh langsung bagi-bagikan. Setiap hari dia bagi-bagikan. Kesenangannya seperti itu. Kalau dia itu bisa bantu orang, dia senang, gembira ini. Nah, harusnya kalian juga seperti itu. Tapi kalau seumpama kita sudah bantu orang, kok kita enggak senang ya? Nah, berarti ada apa-apa. Mungkin kamu melakukannya bukan karena Allah. mungkin kamu itu melakukannya bukan dengan perasaan dan sikap yang baik. Emang ngasih, dia bantu orang, tapi mukanya serem. Cemberut, ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, لا تبتلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu itu dengan man, menghitung-hitung. Aku kan sudah kasih kamu. Ah, jangan. Itu batal tuh, langsung batal. Wala adza. Adza itu apa? Dengan gangguan-gangguan baik diucapkan maupun ditindakkan, gitu lah. Ngasih tuh, nih. Nah, gitu kan enak. Ngasihnya kayak gitu emang enak diterimanya kayak begitu. Walaupun uangnya banyak, tapi kan dia merasa hina. Bahkan coba lihat banyak di antara mereka para salafun as-saleh, dia itu kalau memberi orang fakir miskin itu tidak diberikan begini, tapi diberikan begini. Taruh, dia sendiri yang ambil. Supaya apa? Supaya dia itu terhitung sebagai al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Supaya dia yang sufla, jangan dia yang ulya. Untuk apa? Supaya dia merasa tidak lebih baik dari orang itu. Coba lihat. Dari segi memberikan pun, memberikan santunan pun, mereka itu sangat menjaga. Kenapa? Ini hati harus dijaga. Semua yang kita tindakan itu berkaitan dengan hati. Kalau kita melakukan sesuatu, tidak menjaga hati kita, habis. Karena hati ini adalah markas. Jadi pusatnya. Ini yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dijaga. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Nah, jadi kalau semua dia itu ngasih, dalam keadaan dia ngasih yang di atas, berarti apa? Oh, aku ini termasuk yang al-yadul ulia gitu. Nah, jadi bisa ujub dia. Dia merasa, berarti dengan cara seperti itu, berarti dia itu lebih baik daripada yang nerimanya itu. Dia gak mau. Taruh di bawah, taruh di sini, dia yang di bawah. Dia ngambil. Nah, itu. Paham? Itu ihsan. Dengan segala macam bentuknya. Ada orang minta bantuan kita apapun, jangan bertolak. Bantu. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, baru kita katakan, wahai saudaraku, maaf, aku tidak bisa membantumu. Karena aku sakit, aku tidak kuat, dan sebagainya. Kasih tahu. Nah, jangan sampai kamu itu hanya minta bantuan sedikit pun, kamu itu gak mau bantu. Itu pelit banget. Nah, orang yang semacam itu gak bakal senang hidupnya. Gak bakal senang. Kenapa? Gak ada kepuasan dalam hatinya. Kepuasannya dalam hal apa? Makan puas? Enggak memuaskan, mengenyangkan. Mandi puas? Enggak memuaskan. Menyegarkan. Ya kan? Apalagi? Semua. Tidur. Tidur puas? Enggak memuaskan, tapi merehatkan. Nah, jadi semuanya itu enggak memuaskan. Memuaskan itu kalau kita itu sudah anak semalam sholat tahajud, alhamdulillah, nah, itu puas. Dan aku sudah bantu orang tua tadi, alhamdulillah. Aku sudah bantu keluargaku, aku sudah bantu tetanggaku, aku sudah bersilaturahmi. Aku sudah mau bisa melaksanakan mujahadah yang diberikan ustaz yang kita sendiri yang minta. Ah. Puas. Ah, tapi kalau sama kamu sendiri yang minta, kamu sendiri yang mengkhianati. Emang Allah dibikin mainan tak? Siapa yang minta? Siapa yang nyuruh? Kalian yang minta. Sekali dikasih nggak dikerjakan. Nah, emang Allah Ta'ala buat mainan? Yang kita janji sama siapa? Janji sama ustaz atau janji sama Allah? Allah. Nah, jadi tidak usah minta lagi. Nah, kalau kalian minta, usah kasih. Nah, tapi kalau kalian nggak minta, ya ustaz nggak kasih. Tapi kalau kalian minta, lalu nggak dia lakukan, terjadi sesuatu, ya jangan salahkan ustaz. Nah, gitu loh. Terus. Minal mal wal jah. Wan naf'i bil badani wa anwa'il ihsan. Bisa membantu orang dengan hartanya, bagus. Itu termasuk bisa melapangkan dada. Enggak bisa dengan hartanya, dengan jabatannya. Baik. Nah, sekarang enggak. Jabatan dia punya tapi enggak berguna untuk orang. Mau berguna kalau ada duitnya. Nah, seperti sekarang kan seperti itu. Permudah. Kenapa? Nabi SAW telah memberikan sebuah kabar gembira. Dan kabar gembira itu pasti. Kenapa? Berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi selalu Ustaz ingatkan bahwasanya di dalam dunia ini ada sebuah kepastian. Selain kepastian itu, maka seluruhnya semua misteri dan tidak pasti. Kepastian kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran. Kepastian kalau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau yang berkaitan dengan para aulia, berkaitan dengan para salihin, berkaitan dengan sahabat Nabi, berkaitan dengan yang lainnya, itu misteri, tidak pasti. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran, pasti. Nabi SAW telah bersabda, khairun nas anfa'ahum, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat kepada manusia. Dari segi apapun, dari segi apapun. Dari segi harta, dari segi jabatan, dari segi pikiran, energi, pendapat, dan sebagainya. Itu semua itu kalau manfaat kepada manusia. Nah itu, nah seperti ini sekarang nih. Adanya lampu itu kan manfaat. Coba yang namanya Edison itu, dia itu muslim, berapa jariahnya sampai sekarang. Ya kan? Nah, dipakai sekarang buat majestat yang pakai. Nah, berkatnya siapa? Berkat dia. Nah, jadilah kamu itu yang semacam itu. Memberikan sebuah kemanfaatan. Dan itu bahkan sifatnya orang muslim. Nah, kenapa demikian kata Nabi SAW, sifatnya muslim itu diumpamakan dengan beberapa hal. Di antaranya, diumpamakan dengan hewan yang bernama tawon. Tahu tawon? Yang kamu takut semua itu? Nah, jadi tawon itu adalah binatang yang sangat unik. Sifatnya persis seperti mukmin. Kenapa demikian? La yakulu illa thayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik-baik. Tawon itu kalau makan itu makanannya apa? Bunga, sari daripada bunga, sari daripada buah, yang manis-manis, yang bagus-bagus yang diambilnya itu sarinya lagi. Wala yakhruju minhu illa thayyib. Enggak keluar darinya kecuali baik. Jadi apa? Madu. Itu orang mukmin. Jadi yang dimakan tuh baik, yang keluar darinya juga baik. Nah itu. Enggak ganggu orang. Ada tawon itu ganggu orang? Enggak ganggu, tapi jangan diganggu. Jangan diganggu. Kalau diganggu, bukan berarti dia itu enggak berani. Enggak mengganggu orang. Kenapa? Memang bukan sifatnya dia itu mengganggu orang. Tapi kalau kau mengganggu dia, hati-hati. Enggak ada yang lebih berani daripada tawon. Jadi kemanapun kamu lari, kamu akan dikejar. Enggak bisa ya? Coba aja. Itulah. Sifatnya mukmin. Jadi artinya apa? Dia enggak mau ganggu orang. Tapi jangan ganggu Allah Nabi Muhammad. Jangan ganggu syariat. Jangan ganggu keluarga. Jangan ganggu kehormatan ulama. Jangan ganggu kehormatan syariat ini. Kamu akan merasakan akibatnya. Itulah. Itu sifatnya orang mukmin. Abu itu pula disifatkan, dimisalkan oleh Nabi SAW dengan permisalan sebuah pohon. Ayo coba pohon apa? Pohon kurma. Coba lihat pohon kurma itu. Enggak perlu air banyak, enggak perlu. Perawatan banyak, enggak perlu perawatan banyak. Tinggal nanti kalau waktunya musimnya menikah, dinikahkan. Jadi pohon juga menikah. Itu namanya talqih gitu loh. Bahasa pertaniannya itu. Nah, nanti jadi kalau seumpama itu yang ada di kita itu, kenapa kok enggak bisa berbuah? Kok cuma tinggal pohonnya doang gitu. Ditunggu-tunggu enggak berbuah-buah gitu. Karena enggak dikawinin. Nah, satu. Terus iklimnya juga tidak mendukung. Jadi di sana itu kan kering. Enggak lembab. Di sini lembab. Nah, di sana itu kering, panas. Di sini lembab, dingin. Yang enggak seperti di sana. Jadi soal panas-panasnya raci masih jauh ketimbang panasnya. Nah, di sini panas, sudah panas ya, tapi lembab gitu loh. Nah, makanya kan bau badan kamu enggak enak karena lembab gitu loh. Paham? Nah, jadi kalau sudah jam keempat, jangan dekat deh, gitu loh. Biasanya seperti itu, udah berubah. Nah, itulah manusia. Nah, ngerti nggak? Nah, kenapa diumpamakan seperti buah kurma? Karena semua yang ada di dalam buah kurma, semua di dalam pohon kurma, semuanya bermanfaat. Buahnya bermanfaat. Bijinya bermanfaat. Bijinya untuk apa, Ustaz? Bisa. Bijinya tidak hancurkan. Bijinya dihancurkan, kasihkan sama kambing. Cepat gemuknya. Dikasihkan jadi makanannya kambing, makanannya unta. Terus daunnya jadikan atap. Pelepahnya dibuat pantingnya atap tuh. Kayunya dibuat tonggaknya rumah. Jadi semuanya enggak ada yang terbuang tercuma-cuma gitu, enggak ada. Semuanya dipakai. Serabutnya semuanya dipakai. Terus serabut itu yang ada di pohonnya itu, kalau ada serabutnya itu dibuat apa? Dulu bantalnya Sayyidatuna Fatimah Zahra isinya itu. Dulu enggak ada kapuk, enggak ada spring bed, ya itu isinya. Jadi semuanya berguna. Nah, itu muslim. Nah, jadi kalau kamu seumpama dalam diri kamu itu bacotnya enggak berguna, matanya enggak berguna, ininya semua enggak berguna, itu bukan muslim itu namanya. Namanya doang muslim gitu loh. Dan jadi harus berguna, semua badan kita berguna. Pikiran kita berguna, mulut kita berguna, tangan kita berguna, kaki kita berguna. Nah, itu sifatnya seorang mukmin. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita termasuk orang yang senang dan merasa bahagia ketika berbuat baik, nah, ketahuilah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kenapa? Dijadikan Allah Ta'ala sebagai sebab tersalurnya yang namanya kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan julukan sebagai khairun nas. Sehingga di dalam hadis lain disebutkan an-nasu iyalullah wa khairu iyalillah wa khairun nas anfa'hum li iyalillah. Artinya manusia itu adalah keluarganya Allah. Siapa yang paling bermanfaat kepada keluarganya, maka dialah yang terbaik di antara manusia. Nah, jadi semoga kita termasuk yang terbaik di antara kita, di antara keluarga, di antara masyarakat, di antara semua. Jadi semuanya terbaik. Gitu. Jadi masing-masing ketika pulang ke rumahnya yang terbaik. Ustaz harapkan seperti itu. Gitu. Dan kalau kita berusaha, pasti bisa. Yang penting jangan pernah dalam hidup kita mengatakan aku tidak bisa. Enggak. Enggak ada kamusnya dalam kamus kita, tidak bisa enggak? Bisa. Kita menjadi orang yang paling bermanfaat. Dan jangan sampai kita itu menjadi orang yang bermudarat. Na'udzubillah. Kata-kata kita enggak enak didengar. Tangannya usil melulu. Fem, jalan tangannya itu kelebat sana, kelebat sini, ada kepala tang. Fem, ada orang jalan di senggol, kakinya nyengkat orang dan sebagainya. Nah, itu. Jangan jadi seperti itu. Itu bukan sifatnya orang mukmin. Dan ingat ya, semua di antara kita ini sebenarnya dan pada hakikatnya itu menunggu hembusan nafas terakhir. Nah, dan ini yang banyak dilupakan gitu. Ini yang banyak dilupakan oleh siapa-siapa lagi ya, bukan? Musuh kita itu yang disebutkan dalam surat Yasin. Alamahadilaikum ya bani Adam an la ta innahu lakum aduwwum. Wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Jangan enggak percaya sama setan. Kalau dia setan dipercaya, nama mukanya jelek, namanya setan gitu. Percaya sama setan? Benci sama setan? Benci sama setan? Nah, ingat, setan kalian dengar lah. Nah, biarkan dendam. Emang gua takut sama setan? Kamu katakan begitu. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana. Sungguh tipuan setan itu lemah. Masa aku kalah? Aku dipuji sama Allah dalam Al-Quran? Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipuan kalian para wanita itu adalah sangat agung. Masa kalah sama perempuan, sama setan? Ngerti gak? Jangan mau. Kalian fitnah kan? Setan juga fitnah. Nah, tapi fitnahnya kalian lebih besar daripada setan. Ngapain kamu kalah sama setan? Nah, jadi beruntung kalian. Hebat kalian. Di antara makhluk Allah yang paling hebat perempuan. Tapi jangan senang dulu. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa demikian hebatnya dalam menjerumuskan orang? Tahu kait kan? Kait. Inna kaida kunna azim. Tipuan, suka nipu orang. Dia hebat tuh, kenapa? Pintar banget. Malingnya pintar banget. Khianatnya pintar banget. Hebat gak? Hebat, tapi kata setan hebat. Oh hebat, kamu hebat. Setan sendiri waktu itu, aku kalah sama kamu, kamu hebat. Ngerti gak? Nah, tapi kehebatan kamu itu rubah. Yang tadinya kamu itu menjadi fitnah, sekarang enggak. Aku bukan menjadi fitnah. Tapi sebaliknya, peredam fitnah. Bisa? Bisa. Kenapa demikian? Karena kalian fitnah. Berarti kalau kalian fitnah, kalian lebih tahu dengan diri kalian. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, "A'rifu syarra la li syarri, walakin li tawaggi, wa man lam yu'rifu syarra minan nasi yaga fi." Aku ini tahu kejelekan, berusaha ingin tahu keburukan, bukan untuk berbuat buruk, tidak sama sekali. Tapi aku ingin tahu dengan suatu keburukan itu, supaya aku selamat darinya. Karena biasanya, kalau orang tidak tahu dengan suatu keburukan, maka biasanya dia itu gampang terjerumus ke dalamnya. Itu gak berlaku untuk perempuan. Karena perempuan itu fitnah. Harusnya yang tahu, paling tahu dengan fitnah siapa? Perempuan. Karena dia sendiri fitnah. Nah, gitu loh. Perempuan itu fitnah dari segi apa? Ngomongnya fitnah. Berarti aku harus redam ngomongku. Jangan sampai jadi fitnah. Kerlingan mataku fitnah. Berarti aku harus redam. Kerlingan mataku jangan fitnah orang. Wajahku fitnah. Berarti aku harus redam. Wajahku jangan sampai jadi fitnah. Gimana caranya? Tutup. Pakai jilbab. Rambutku fitnah. Supaya gak jadi fitnah gimana? Tutup. Jangan tampakkan. Gampang kan? Mudah. Mulutku fitnah, jangan ngomong. Beres. Nah, ngerti enggak? Karena bakalnya tahu gitu loh. Kalau kalian ingin tahu, kalau perempuan itu fitnah, matanya fitnah, mulutnya fitnah, kakinya fitnah, tangannya fitnah. Gampang, karena apa? Kalian hidup di antara perempuan di sini. Jadi tinggal lihat aja. Subhanallah, emang benar ya Rasulullah itu bilang fitnah perempuannya. Masa ini gini-gini? Masa ini gini-gini? Nah, gitu. Belajar dari segala kehidupan. Dari pengalaman yang terjadi di antara manusia sekitar, itu bisa menguatkan keimanan kita. Nah, makanya kan nanti insya Allah saat membuat sebuah kitab dengan judul Para Wanita Adalah Makhluk Yang Unik, Aneh Tapi Nyata. Nah. Suatu waktu menggembirakan, membahagiakan, pada waktu yang lain mendongkolkan dan menjengkelkan, suatu waktu merindukan dan mencintakan, pada waktu yang lain membosankan dan menjauhkan. Itu diantaranya gitu loh. Nah, itu saya Nusazah. Nah, ngerti enggak? Jadi kalian fitnah, tapi kalian harus bisa meredam. Kalian tahu. Oleh karenanya kalian itu harus tahu, fitnah. Saya ini fitnah, Ustaz. Iya, fitnah. Siapa yang bilang? Rasulullah, bukan Ustaz yang bilang fitnah. Jangan bilang Ustaz yang fitnah, ya. Ustaz dari sekarang kalau bilang Ustaz yang fitnah, Ustaz angkat tangan. Enggak, bukan Ustaz. Tapi yang bilang itu adalah Nabi Muhammad. Dan ingat, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan pasti, enggak mungkin luput. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali ummati minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan kepada laki-laki umatku melebihi daripada fitnah perempuan. Nah, kalian sekarang gali. Kesempatan kalian itu di pondok ini gali. Apa sih yang bikin fitnah aku ini apa? Nah, kemudian diredam. Kasih tahu sama keluarga. Kasih tahu kepada para tetangga, kasih tahu pada para kerabat dan sebagainya, supaya mereka itu yang perempuan-perempuan tidak menjadi fitnah. Nah, kenapa? Kebanyakan, kata Al-Hafidz Haddad, kalau kamu renungkan, kamu cermati, tidak terjadi suatu fitnah dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, kecuali pasti sebabnya perempuan atau perempuan mempunyai andil dalamnya. Jadi emang sudah kodrat, gitu loh. Sudah nasib kamu seperti itu, gitu. Nah, oleh karenanya apa? Kalian sebagai seorang yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai fitnah untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, maka jadikan diri kamu itu sebagai peredam fitnah itu. Kalian adalah fitnah untuk orang tua. Iya. Kenapa? Kemanapun kalian pergi, kalian akan menjadi pikirannya. Kalian akan menyebabkan kadang-kadang orang tua itu mengikuti pikiran kalian sehingga menjadi sebab kedua orang tua kalian itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ah, karena kalau saya nggak mau dia ngambek. Dibelikan baju yang gombrong sama orang tuanya. Bah, ini nggak model sekarang. Ini jadul. Deso, tinggalan zaman, dimarah-marahi orang tuanya, sian deh. Padahal dikasih yang bagus. Dikasih yang mendahulukan ridhonya Allah, dimarah-marahi. Enggak model, terus yang model gimana, Nak? HP ini kok gimana sih enggak bisa ketinggalan, kok ketinggalan zaman kayak begitu? Yang model itu bah sekarang nih yang apa? Yang ketat-ketat. Yang robek-robek, yang kelihatan, harus ada kelihatan, ima bahunya, ima you can see, kelihatan keteknya, kelihatan dadanya, kelihatan bujelnya, ah itu baru bah model. Astagfirullahaladzim. Ini kan mengherankan, makanya coba, yang semacam itu obatnya apa? Satu. Orang kalau sudah cinta kayak begitu-begituan itu satu obatnya. Apa itu? Ingat kematian. Sekarang mau ingat kematian kan repot. Kalau kita mau cari orang yang mati, mau lihat dulu, biar kita ingat gitu. Kan repot. Kita mau, masa mau kita setiap hari mau pergi ke rumah sakit, mau di kamar mayat gitu. Gampang. Sekarang kan sudah zamannya teknologi. Kamu tinggal buka YouTube. Di situ kamu akan lihat. Tulis. Fem, video, kumpulan video mati mendadak. Biar tahu kayak gimana sih orang kok mati. Ada yang lagi main bola, dia posisinya sebagai back, umurnya masih 24 tahun, rambutnya panjang, ganteng orangnya, masih muda. Akhirnya pada waktu bola itu sudah meluncur ke gawangnya, dia harus balik. Ketika kembali dia oleng, jatuh, dia berdiri lagi, jatuh, akhirnya meninggal. Ada lagi satu pemain, dia nyingkat orang sampai jatuh, keluarkan sama wasit kartu kuning, dia bilang sambil senyum, diterima, udah dia balik badan. Begitu balik badan, oleng, jatuh, meninggal. Ada lagi pegulat. Dia sudah berhasil, musuhnya itu sudah dibanting sama dia sampai kelengar yang musuhnya itu. Nyatanya dia sudah berdiri gini, oleng jatuh, meninggal. Ada lagi seorang pramugari yang dia itu nunggu naik pentasnya. Lagi dia nunggu naik pentasnya, dia pegang kepalanya gini. Lalu dia berbalik malah tersungkur, meninggal. Ada lagi seorang reporter wanita. Dia sudah ngasih tahu ini keadaannya begini, meninggal jatuh. Nah, kan hebat tuh kamu. Lihat kayak gini bukan nggak tawa, bukan takut, tawa malah hebat kan? Ini ketawanya ngelihat ustaz gerakannya atau ngelihat atau ceritanya atau gimana? Ustaz aja ngeri gitu. Oh, jadi ustaznya lucu gitu ya? Baru tahu saya kalau satu lucu gitu. Ada lagi satu orang dengan hamasannya, ini semua live, jadi di siaran live, jadi situ ada live gitu, siaran langsung. Dia seorang pejabat di India, Perdana Menteri ya, yang sebelum kemarinnya lagi. Dia lagi ngasih komentar. Itu dia ngasih komentar, gerakannya jadi lambat, matanya itu terbuka jadi putih semuanya. Gini, langsung mulutnya buka. Orang kafir. Jadi kayak gitu meninggalnya. Menakutkan. Ada lagi, seorang imam masjid. Yang biasa dia itu kalau mau masuk jadi imam, dia biasa bawa permen, kasihkan sama anak-anak yang sholat. Dia kasih permen. Si permen dari belakang dipegang, dipeluk. Superman dari belakang peluk. Nah, Superman yang kedua, Rem dari peluk ini, dia ke belakang, taunya jatuh, meninggal. Ada lagi seorang imam sedang sholat tarawih, tapi karena dia tua, dia sholat sambil duduk. Ketika dia baca surah sampai berhenti, dilihat sama makmum belakang, meninggal. Ada lagi seorang yang beretikaf. Ketika dia etikaf, subhanallah, dengan susah payah dia mau sujud. Mau sujud. Gerakannya lambat sekali. Begitu dia itu sudah sujud, meninggal. Ada lagi seorang mujahid di Palestina. Dia sudah di ruang ICU. Ketika dia itu sudah nafasnya sudah mulai sesak, subhanallah, dia baca Quran dengan merdunya. Dia baca Al-Quran sampai habis Al-Qurannya itu, meninggal. Ada lagi seorang dai yang dia itu sudah mengajar dengan himmahnya, dia semangat mengajar gini. Subhanallah, ketika dia itu mengajar sambil dia gini sampai akhirnya dia meninggal. Tapi dalam keadaan senyum. Nah, jadi ternyata apa? Semua manusia itu adalah menunggu hembusan yang terakhir. Ketika hembusan yang terakhir itu sudah datang kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Setiap orang yang akan meninggal, pasti dia itu akan berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, undurkan aku 1 tahun saja." Apa kata dia? "Habis sudah, tahunmu habis. Kalau begitu 1 bulan saja, habis bulan-bulanmu. Kalau begitu 1 minggu aja, habis minggumu sudah habis. Kalau begitu 1 hari saja, undurkan 1 hari. Masih nego sama malaikat Israel. Kalau habis, harimu sudah habis. Kalau begitu 1 jam saja, habis 1 jammu. Zahabati saat, habis sudah. Gotmatot. Kalau begitu 1 menit saja, habis menitmu juga habis. Kalau begitu 1 detik saja, habis. Faiza ja'ajaluhum falaysta'khiruna sa'atan." Di saat yang semacam itu, dia sudah oleng. Kan yang namanya ruh nyawa itu kan diambilnya dari kaki. Berjalan sampai ke atas. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, dia tobat, enggak ada terima lagi sudah. Di saat itulah, ketika orang sudah bernafas kayak begini, dia sudah akan sekarat, tawarkan kepadanya perempuan yang cantik, masih perawan. Ya kira dia mau enggak? Nafsu enggak? Kasih uang yang merah warnanya, tumbukan, ini duit. Mau enggak? Sertifikat. Enggak mau duit, perempuan enggak mau. Sertifikat. Mau? Enggak berharga lagi sudah. Di situlah biar kamu tahu, dunia itu enggak ada harganya sama sekali. Cuma kalau kita tanya kepada orang yang masih sehat, ya berharga. Tapi kalau tanya kepada orang yang muhtajir, sudah. Ya, setiap orang di antara kita pasti akan merasakan yang semacam itu. Di saat itulah, maka kata Nabi SAW, dan semoga kita ceritakan ini, semoga ini yang terjadi pada kita semuanya. Makanya jangan pernah mengharap, jangan pernah tergantung, jangan pernah bersandar kepada orang tua. Orang tua sendiri, saudara sendiri, semuanya sendiri. Gak ada yang bergantung pada kita, gak ada, kita sendiri. Ketika kita itu sekarat begini, kita bilang, "Mama tolong dong sama aku, Ma," gitu. Gak ada. Dia paling bisa nangis, "Nah, aku juga mau, Nak, gantikan kamu, tapi aku gak bisa, Nak." Apalagi itu aja. Paling nangis, ya nangis doang, gak bisa ngapa-ngapain. Kita yang tanggung jawab semuanya. Kita yang punya nafas. Dan kita tinggal menunggu nafas yang terakhir itu. Hembusan yang terakhir itu. Kata Nabi SAW, dan semoga ini terjadi pada kita semuanya. Kalau nyawa seorang mukmin ketika dia itu akan meninggal dunia, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat rahmatnya turun ke dunia dengan membawa kafan dari surga dan juga hanud dari surga. Hanud itu minyak-minyakan semua dari surga dibawa. Sepanjang mata memandang semuanya malaikat rahmat. Menunggu apa? Menjemput roh yang mukmin itu. Dia tahu ini malaikat datang. Keluarganya enggak ada yang lihat. Semuanya enggak ada yang lihat. Blong, enggak ada rumah, enggak ada siapa-siapa. Yang ada itu malaikat aja, malaikat sepanjang malaikat. Dia bawa kafan. Dan itu malaikat Israel berada di sampingnya, samping kepalanya. Kemudian malaikat Israel mengatakan kepada jiwa mukmin itu, bersiaplah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Allah. Dia gembira, senyum, gembira. Kenapa? Akan bertemu dengan Allah. Maka kemudian, kata Nabi SAW, dia akan keluar nyawanya dan ditadah oleh malaikat rahmat itu, ditadah benar-benar. Seperti kalian itu menunggu tetesan yang terakhir daripada botol. Tahu enggak? Kalau ada tetesan terakhir, biasanya apa? Lama, sampai besar-besar, des, ke bawah. Nah, itulah keluarnya rohnya orang mukmin seperti itu. Berbeda kalau rohnya orang yang tidak baik, maka sama seperti botol yang masih penuh, keluarnya itu maksa. Kayaknya enggak, jadi pelan-pelan keluarnya. Sehingga dia enggak menyebabkan sakit dan sebagainya. Begitu lepas, rebutan malaikat rahmat. Jangan sampai ada yang lepas. Masukkan semua ke kafan ini. Wanginya luar biasa. Roh ini. Dan semoga kita semacam itu ya. Kita dibungkus. Dibungkus. Orang semua, malaikat semuanya mengikuti. Terus bawa, dibawa ke atas, bawa ke atas. Sampai ke langit yang pertama. Begitu sampai langit yang pertama, dikatakan siapa? Ini adalah hambanya Allah. Fulan bin Fulan. Dia akan menghadap kepada Allah. Silakan buka. Yang biarkan bau yang harum itu kami tidak menciumnya. Biarkan cepat tuh dibuka. Mereka itu merasakan mencium bau yang harum itu luar biasa. Akhirnya apa? Dibuka sampai langit kedua begitu juga. Dibuka langit ketiga. Dibuka langit keempat. Dibuka sampai langit ketujuh. Bisa sampai langit ketujuh. Maka Allah Ta'ala melihat. Dan dia menghadap pada Allah Ta'ala rohnya itu. Dan Allah Ta'ala ridha. Dan dia mengatakan, tulislah semua amalnya itu fil iliyin. Dan sekarang kembalikan ke jasadnya. Akhirnya apa? Amalnya ditaruh di iliyin. Dan itu dia dikembalikan ke jasadnya. Di saat itulah kemudian keluarganya diletakkan lagi ke dalam jasadnya itu, rohnya melihat dia. Apa yang dilakukan keluarganya semua dilihat. Bagaimana menangis yang lihat. Tapi yang dia katakan, cepat, cepat, cepat aku mandikan. Ayo cepat, cepat, kuburkan aku. Nah itu kalau orang mukmin. Kenapa dia buru-buru ingin mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan kepadanya. Tapi kalau orang yang bukan mukmin, kenapa mau dibawa kemana kamu? Mau dibawa kemana? Tapi dia gak bisa didengar omongannya. Cuma ngomong doang, tapi gak bisa didengar. Jangan kau bawa. Sampai dibawa ke makamnya. Ketika di masa makamnya cepat-cepat tutuplah, tutup cepat. Itu orang mukmin. Biar dia merasakan cepat. Begitu saya tutup, maka dia jadikan oleh Allah Ta'ala kuburannya itu seluas pandang memata, mata memandang. Luas banget. Fem, bersinar cahaya. Terang, benderang. Kemudian datang malaikat. Datang malaikat bertanya, man rabbuk? Ketika dia tanya man rabbuk, dia masih bingung. Bingung apa? Bukan bingung mau jawabnya. Tapi bingung memikirkan, apalagi yang Allah akan berikan kenikmatan padaku, Masya Allah. Dia bingung melihat, ini luar biasa, lebih baik daripada rumahku. Lebih baik daripada keluargaku. Sampai dia bingung gitu. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ah, Rabbi. Habis dia, oh, aku. Ah, Rabbi Allah. Nikmatnya. Waman Nabiyuk, gal Muhammad Nabi. Waman ikhwanuk, al-Muslimuna ikhwani. Waman kiblatuk, al-Ka'bah kiblati. Wama kitabuk, Al-Quran, kitabi. Nah, jadi dengan fasoha, dengan lisan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Dibuka lubang frame dari kuburannya menuju ke mana? Surga langsung. Sehingga dia itu melihat dan dia itu merasakan AC surga itu sampai ke tempat dia. Kemudian apa yang terjadi? Datang seorang yang ganteng banget. Harum banget. Masya Allah, dia bilang gitu. Begitu dia melihat, berkabar gembiralah engkau. Berkabar gembiralah engkau. Mulai saat ini engkau akan selalu senang. Selalu gembira. selalu bahagia. Masya Allah, katanya dia. Terima kasih banyak. Siapa engkau yang memberikan aku kabar gembira ini? Siapa engkau? Yang tampan, yang baunya luar biasa wanginya. Apa jawabannya? Aku adalah amalmu. Aku adalah amal baikmu. Engkau yang menjadikan aku semacam ini. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kebangkitan. Senang dia bergembira. Dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, cepat ya Allah, laksanakan kiamat. Cepat laksanakan kiamat. Aku ingin bertemu dengan keluarga aku nanti di surga. Nah, itu kalau jiwanya orangmu. Semoga kita semuanya seperti itu. Nah, jangan pedulikan setan. Musuh setan itu. Dan setan itu merupakan sebuah musuh yang paling utama kepada manusia. Tidak ada setan masuk surga. Tidak ada setan masuk surga. Kesian deh setan-setan itu. Udah jelek mukanya, sengsara hidupnya, di neraka nanti abadi selamanya. Jangan mau diikutin, nanti enggak? Yang ikut setan mukanya kayak setan. Nah, ya pasti, itu lihat. Lihat orang yang jelek itu. Akhlaknya jelek, sifatnya buruk, lihat. Pasti mirip seperti setan. Nah, tapi kalau orangnya baik, itu akan keluar. Walaupun jelek mukanya, keluar aura kebaikan hatinya itu dan kemudian ditampakkan di wajahnya. Orang lihat itu senang, nggak bosan-bosan melihatnya. Seperti kalian melihat, bukan ustaz. Seperti kalian itu melihat pemandangan yang hijau. Ada bosannya? Nggak ada bosan, asik. Mata itu segar melihatnya. Nah itu. Kenapa? Jadi nggak usah dipoles-poles. Nggak usah dipermak-permak. Tapi kalau dia hatinya bagus, langsung dia itu tampak di wajahnya itu. Adem, lihatnya itu enak gitu loh. Nggak bosan-bosan lihatnya. Ada orang cantik, dilihat bosan. Ya kan? Panglim, tapi panglim membosankan. Nah, buat apa? Ada orang yang biasa, tapi ngelihatnya enak. Dan ngelihat asik, gitu. Lihatnya itu asik gitu loh. Nah, itu asiknya itu, bagusnya itu karena kebaikan hatinya. Nah, jadi hendaknya kita seperti itu. Supaya kita meninggalnya juga dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Semua yang berkaitan dengan Allah pasti. Kematian itu pasti. Dan jangan sampai kita katakan, nah kita kan masih muda saat. Siapa bilang? Banyak orang meninggal masih muda. Edi itu sudah meninggal lah. Yang biasa anak-anak dia minta tuh. Meninggal. Allahyarhamu rahmatal abrar. Umurnya berapa? Jadi berapa minggu lalu kita ngelihat, sekarang udah nggak ada lagi. Kita juga seperti itu. Bisa jadi teman-teman kita lihat, oh, yang kemarin kita ngobrol, sekarang sudah nggak ada. Kalau berkehendak, nggak ada yang bisa menahannya, nggak bisa menolaknya. Oleh karenanya siap. Setiap keadaan yang kita rela kematian datang pada waktu itu, lazimilah. Jadi sekarang, kalau sekarang kita meninggal, aku rela. Nah, lazimi yang semacam inilah lazimi. Kenapa? Bisa memantik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap keadaan yang kamu takut kematian itu datang pada waktu itu, jangan kau lakukan, jauhi. Kenapa? Bisa jadi pada waktu kamu berbuat, maka kemudian kematian datang. Ada kan di YouTube kamu bisa lihat. Ada seorang wanita Jepang, kafir dan muslim. Dia sedang berbuat zina dengan beberapa laki sekaligus. Tidak ditampakkan wajahnya, tapi suaranya tampak. Dia merenggang nyawanya, mengerang, disangkanya ngerangan kenikmatan, tapi justru itu erangan yang terakhir itu. Sedangkan yang laki-laki dia senang, disangkanya erangan kenikmatan, enggak taunya habis. Meninggal sampai dia jerit-jerit, disebutkan namanya jerit-jerit gitu. Nah, jadi sebagaimana itu bisa terjadi pada orang semacam ini, kita juga bisa seperti itu. Nah, makanya kalau kita bisa bertobat. Sebelum tidur itu kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku bertobat kepada kamu daripada semua dosa. Dan berikan aku kesempatan untuk mendapatkan nikmatan melihat Nabi-Mu dalam tidurku. Kenapa? Bisa jadi tidur ini tidur terakhir. Kenapa saya katakan demikian? Guru kalian, Abu Ya Habib Hasan Baharung, kan seperti itu meninggalnya. Beliau katakan kepada mudirin yang memijatnya. Sampai sekarang masih ada mudirin. Dia pijat, dia bilang, anak mau istirahat sebentar. Akhirnya apa? Dia tidur. dia kayak orang kayak mau jatuh gitu. Gini, Allah. Itu Allah kedua, udah enggak gerak lagi. Tidur terakhir. Waktu tidur, dia itu tidur. Tahu-tahu bangun dah. Sudah di makam Abuya, sudah senang sekarang hidupnya. Makanya Abuya, Ustaz selalu teringat ketika Ustaz sedih, ketika Ustaz banyak cobaan, ketika ada masalah, Ustaz ingat selalu kepada Abuya bilang begini. Enggak ada istirahat di dunia, enggak ada istirahat. Nanti ketika kita meninggal, di kuburan kita bisa istirahat. Nah, disinilah baru Ustaz paham, oh iya. Orang kalau masih hidup, enggak ada istirahat. Hati itu selalu sedih. Hati itu selalu kalut. Hati itu selalu, tapi ini justru hati yang kayak gini nih. Yang kalut, yang banyak sedihnya, yang banyak masalahnya, itu yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Selama di dunia, enggak ada sesuatu yang bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Enggak ada. Kita jangan sombong, kita bukan Tuhan. Tapi kita seorang makhluk. Terima padanya, terima kasih. Terus syukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah, anda dapat istri yang baik. Anda dapat anak-anak yang baik. Anda dapat harta yang gampang, mudah didapatkan. Anda mendapatkan semua, ya Allah. Anda mempunyai ilmu jadi modal untuk anda mengajar. Anda bisa mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Syukur. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan kita sambat. Tapi lihat sisi kebaikannya saja. Yang pernah lihat sisi yang tidak baik. Kalau sisi tidak baik, selama kita di dunia sampai kita meninggal, pasti ada. Camkan baik-baik ya. Gak ada satu hari pun yang murni, sunyi daripada kesusahan. Gak ada, gak ada. Karena apa? Setan itu sudah berjanji. Kamu itu akan disusahkan, disengsarakan. Dan Allah Ta'ala sudah memastikan. Laqad khalaqnal insana, jangan salah lagi. Fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu selalu dan selalu dan selalu dalam kesusahan. Untuk apa? Jadi Allah itu, kalau kamu ingin cari, di mana Allah? Allah itu berada di tempat hati-hati orang yang susah. Allah itu bersama orang-orang yang susah. Bukan orang-orang yang senang. Orang yang senang itu jarang ingat kepada Allah. Orang yang susah ingat kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kesusahan? Allah Ta'ala ingin kepada kita itu untuk minta gini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Biar tahu. Kalau seumpama hamba ini ada Tuhan yang mengurusnya, ada Allah. Kita minta kepada Allah. Ya Allah. Fem abd fakiruk fi babik, miskinuk fi babik. Katakan terus, ya Allah, ini adalah orang yang banyak dosa, ini yang jelek hatinya, ya Allah. Aku datang, ya Allah, aku ingin minta kepadamu, bersihkan hatiku, ya Allah, bersihkan hatiku, ya Allah. Jadikan aku ini termasuk yang punya modal banyak untuk bertemu denganmu, ya Allah. Minta. Kapan kita minta? Bangun tengah malam. Itu nikmat-nikmatnya. Orang semua tidur, diam sendiri kita asyik gelap, ya Allah. Nikmatnya aku berdua denganmu, ya Allah. Katakan. Itu kenikmatan yang hakiki. Kalau sudah orang dekat sama Allah, tidak ada yang takut. Tidak perlu ada ketakutan sama sekali. Sengsara pun, itu bukan sengsara, tapi kenikmatan. Ketika dia meninggal, itu puncak kenikmatan dirasakan di dunia. Ketika di kuburan, itu adalah puncak kenikmatan, di atas puncak kenikmatan yang dia rasakan waktu dia hidup. Ketika nanti pada mahsyar, itulah puncak kenikmatan yang pernah dia rasakan selama ini. Jadi harus sadar, ya. Jadi semuanya itu ikut Ustaz, ikut Nabi Muhammad. Paham? Ikut perintahnya Allah. Biarkan kita termasuk golongan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman itu nanti akan digiring bersama-sama. Berkelompok semuanya masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk kelompoknya Nabi Muhammad. Paham? Jadi semoga kita ini termasuk raqab min raqbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Apalagi ada yang bermimpi kan, alhamdulillah, bagian daripada pondok Darul Dakwah Banat ini, itu nanti bagian daripada surga. Ini tempat kalian nih, musola ini. Yang ada dalam mimpinya, orang yang mimpi itu, ini musola ini termasuk surga. Jadi semoga kita termasuk yang seperti itu. Sabar, sabar, sabar. Untuk gak lihat televisi, sabar. Untuk gak suka keluar, sabar. Ngaji Quran. Nikmat. Ngaji Quran nikmat, baca hadisnya Nabi nikmat. Karena apa? Itu konsep belajar seperti ini. Konsep. Konsep itu menjadi kehidupan yang berat. Gimana caranya? Konsep. Kita menjadi orang penyantun, menjadi orang penyabar, akhlaknya baik, selalu menolong orang. Nikmat tidak? Nikmat lapang dada. Alhamdulillah, Nabi bisa bantu orang. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak belajar kayak begini, mana bisa? Nah, sekarang memang sengaja. Pemerintah sengaja. Musuh-musuh Islam sengaja. Konglomeratnya sengaja. Membuat kita sengsara supaya apa? Supaya kita itu nggak jauh daripada Allah. Jauh daripada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Nah, tapi kita harus cari kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang fani. Tidak. Tapi kita mencari kebahagiaan yang hakiki. Yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi biarkan dari sekarang kita itu berusaha memahami bahwasanya yang pasti itu adalah yang dikatakan oleh Allah. Yang pasti itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Yang gak pasti itu yang dalam perencanaan kita, dalam angin-angin gak pasti. Kalau kamu berbuat baik, demi Allah pasti bahagia. Tapi kalau kamu jelek akhlaknya, buruk perangainya, busuk hatinya, pasti sengsara hidup kamu. Gak mungkin gak? Gak mungkin gak. Catat baik-baik itu. Karena apa? وَمَنْ يَأْمَلْ سُوءًا يُزَّبِهِ وَمَا جَزَوْا الْإِحْسَانِ إِلَّا الْأَحْسَانِ وَمَنْ يَأْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Siapapun di antara kalian yang beramal dengan amal kebaikan demi kebaikan dan dia beriman kepada Allah, maka pasti akan kami hidupkan dia dalam keadaan hidup yang membahagiakan, senang, sentosa, nyaman. Gimana caranya? Jangan ghibah. Jangan benci sama orang. Jangan bicarakan orang. Akhlak yang baik. Bersih hati. Selalu baca Al-Quran. Bangun malam. Sholat. Terus dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika dia itu akan dibunuh. Dari belakang dia itu dibunuhnya. Ngelawan. Tidak ngelawan. Diam saja. Pasrah. Mau dibunuhnya itu pasrah. Kenapa? Karena dia gak merasa takut. Apakah dia merasa sakit? Gak merasa sakit. Kenapa? Ada sesuatu yang dinantinya. Apa itu? Berbuka dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu dia itu akan ditusuk oleh musuhnya itu, dia lagi baca Quran. Hanya ketiduran. Tiduran mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sayang kepada orang semacam-macam beliau nih. Mantunya dikawinkan dengan dua putrinya. Orang yang sudah membeli surga dua kali dari Nabi Muhammad SAW. Yang menghabiskan berapa banyak hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW berkata demikian kepada Sayyidina Utsman. Galia Utsman, yang kau mau, aku akan atasi semuanya orang itu. Dan aku akan selamatkan engkau. Tapi jika engkau mau, hari ini, engkau akan berbuka denganku. Apa kata Sayyidina Utsman? Galia Rasulullah, aku rindu kepadamu. Aku ingin berbuka denganmu hari ini. Sehingga apa? Ketika ditusuk, Sayyidina Utsman mengatakan, silakan. Kau membunuh aku, silahkan. Kenapa dia itu? Sudah melihat, sebentar lagi aku akan berbuka dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah juga, ketika dia itu sudah sekarat, maka istri yang mengatakan, wah karobah, alangkah susahnya aku. Apa kata Sayyidina Bilal? Jangan kau bilang, alangkah susahnya aku senang sekarang. Datangkan wah karobah, wadhan alqa Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan kelompoknya. Senang, gembira. Orang yang soleh seperti itu. Ayo, kita rajut dari mulai malam ini. Kita jadikan malam-malam kita ke depan. Kita jadikan siang-siang kita ke depan. Kita jadikan hari-hari kita ke depan. Kita jadikan semua waktu kita ke depan. Untuk Allah dan Rasulnya. Bas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi semua untuk Allah. Gak ada untuk keluarga. Gak ada untuk keluarga. Hatiku untuk Allah. Faham? Energiku untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Yang lainnya itu di tangan. Tangan aja. Faham? Orang tua meninggal. Ya biasa, kita juga akan meninggal. Faham? Pasangan kita meninggal. Kita juga akan meninggal. Untung dia itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah kita. Belum tentu kita seperti itu. Jadi jangan pikirkan, oh gitu ketinggalan, ditinggal mati ayah dan sebagainya. Siapa ayahmu? Ayahmu itu juga pemakan rezeki. Bukan pemberi rezeki, pemberi rezeki Allah. Nah gitu loh. Hendaknya seperti itu. Itu yang akan kita rasakan kalau kita itu sudah dekat kepada siapa? Sang Khalik. Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Wahuwa Arhamur. Rahimin. Nabi Muhammad itu cintanya kepada kita luar biasa kan? Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, kalau demi Allah dia bersumpah, kalau sumpama kakimu itu kena duri, sakit bukan? Wallahi aku juga merasakan sakitnya. Nabi Muhammad, Masya Allah, sampai ketika ditarik rohnya, merasakan sakitan, sampai-sampai dia itu mengatakan, ya Allah, umatku juga merasakannya, galia. Jadikan semua yang dirasakan oleh mereka, biarkan aku yang merasakannya. Dari saya cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi ternyata, cintanya Nabi Muhammad kepada umat yang begitu luar biasa, itu baru satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Masih ada 99 rahmatnya Allah. Sehingga bisa bayangkan bagaimana rahmatnya Allah bagi kita. Oh rahmat, luar biasa rahmat Allah. Yang kamu katakan bahwa Allah tidak rahmat. Allah salah memberikan ini kepada aku. Allah salah, Allah sangat jahat kepada aku. Dah. Ya, kamu itu kalau tahu nanti. Bukan sekarang, nanti. Gitu. Justru Allah Ta'ala mengatakan, ana indal mungkasirati gulubuhum min ajli. Aku ini selalu berada dalam hati-hati yang merasa sakit, sedih, karena aku berada di situ. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sedih, orang yang susah. Bukan seperti yang kita duga, Allah bersama orang yang senang. Enggak. Nah, jadi beruntung, yang semacam itu beruntung. Kita dihina, kita dicaci maki, kita dimarahin, kita disengkat, kita diganggu, kita diapain? Alhamdulillah, alhamdulillah Allah, ana bisa niru Rasulullah, ana bisa niru para orang soleh. Kenapa? Yang semacam ini keadaannya orang soleh. Tapi hati-hati yang nyengkat, hati-hati yang ludah, hati-hati yang marah, hati-hati yang mencibir, hati-hati yang merendahkan. Nanti tunggu saatnya, kepala kamu akan dipentung sama malaikat nanti. Pasti. Nggak percaya? Tunggu aja lihat nanti saatnya. Kenapa? Ini pasti. Jadi sekarang belajar untuk memastikan sesuatu yang pasti dan menjauhkan sesuatu yang meragukan. Pem, nah, jadi sudah waktunya. Pem, nah, jadi kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semua ini termasuk yang mudah untuk melaksanakan segala macam yang Allah perintahkan. Untuk melaksanakan segala macam yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pem, dan kita, mau tidak kita mendoakan kaum muslimin? Nah, dengan harapan kita itu sudah membantu mereka. Berbuat baik untuk mereka. Mau tidak? Mau. Tapi bisa ngambil waktu kamu. Gak apa-apa. Kita baca Yasin ya sekali dengan niat. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Yaman diselamatkan. Semoga kaum muslimin yang tertindas di dunia ini semuanya diselamatkan. Diberikan kemenangan. Kita kaum muslimin di dunia tidak dipermainkan oleh mereka-mereka orang kafir. Semoga negara kita khususnya dijauhkan dari segala macam bencana. Semoga segala macam wabak, penyakit, dan segala macam pengaruh setan, khususnya dari pesantren ini, diangkat oleh Allah SWT. Dan dengan niat semoga kalian semuanya dijadikan bidadari-bidadari surga. Kalian semua menjadi kecintanya Nabi Muhammad. Kalian semua menjadi banggaannya Nabi Muhammad. Kalian semua menjadi dambaannya setiap laki-laki yang soleh. Sehingga kalian mendapatkan suami-suami yang soleh. Dan semoga kita semuanya menjadi ibu-ibu yang soleh untuk anak-anaknya. Nenek-nenek yang soleh untuk cucunya. Dan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Ketika sholat, ketika mengajar, ketika beribadah kepadamu ya Allah, ala hadinia, walikurniyatin soliha wala manaw soleh. Al-Fatiha wa Yasin, Al-Fatiha, a'udzubillahi minasyaitan.